Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم جميعا من النار أحبتي في الله أعذني الله وإياكم جميعا. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita pernah, yang tidak pernah kita bisa untuk menghitungnya dan membilangnya. Dengan berbagai karunia itu, kita bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan taat kepadanya. Dan ini semua barakallahu fikum, la haula wa la quwwah, bukan daya upaya kita, juga bukan kekuatan diri-diri kita, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kemudahan kepada kita. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tersebut di dalam tema pembicaraan kita pada pertemuan kali ini adalah perusak ukhuwah. Ukhuwah itu sendiri, barakallahu fikum, maknanya adalah persaudaraan. Dan persaudaraan, barakallahu fikum, ada yang dilatar belakangi nasab. Disebut dengan qurabah, kekerabatan, famili, dan yang semacam dengan itu. Dan di antara persaudaraan yang merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan nikmat yang agung, adalah ukhuwah imaniyah. Persaudaraan yang orang-orang tadi Allah persaudarakan karena imannya, karena Islamnya, Maka barakallahu fikum, sebelum kita membahas perusak-perusak ukhuwah imaniyah, tentunya kita memahami dulu nilai dari ukhuwah imaniyah sendiri itu apa. Kenapa harus dijaga dari perusak-perusaknya? Sesungguhnya barakallahu fikum, gambaran tentang ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, itu tergambar pada ukhuwah sadril awal hadhil ummah, persaudaraan yang ada pada generasi pertama umat ini, generasi sahabah ridwanullah alaihi majma'in. Bahwasannya pada persaudaraan yang tercatat sejarahnya di kitab-kitab para ulama kita berbicara tentang sirah hayati sahabah, maka tergambar di sana ukhuwah imaniyah yang menjadi tolok ukur ukhuwah imaniyah di masa-masa setelahnya. Maka dari itu Abul Barakat Badruddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazi di dalam mukaddimah kitab beliau Adabil Israh, beliau katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alladhi akrama khawasa ibadih bil ulfati fid din. Setelah beliau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali pembicaraan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim yang menjadi amalan-amalan para ulama mengikuti Al-Quran, Kitabullah, dan juga mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. Beliau berkata, puji syukur, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan hamba-hambanya yang memiliki kekhususan khawas ibadihi. Dimuliakan dengan apa? Bil ulfah fid dini. Dimuliakan dengan persatuan, kesatuan di dalam beragama. Maka dari sini saja kita dapat gambaran bahwasannya persatuan yang orang-orang diikat menjadi satu karena ikatan agama itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya menjadi sebab kemuliaan orang-orang tersebut. Kemudian beliau katakan, wa wafaqahum li ikrami ibadihil mukhlisin. Dan Allah muliakan pula hamba-hamba yang khawas ini dengan Allah beri taufik mereka untuk memuliakan hamba-hambanya yang ikhlas. Wa zayyanahum bil ahlakil karimah wasaymir radiyah wasaym Rodiyah. Dan Allah karuniakan kepada mereka pula, Allah hiasi mereka dengan akhlak yang mulia. Dan perangai yang Allah ridhoi. Maka di sini disebutkan modal atau al-asl fil ukhuwah al-imaniyah adalah bersatunya orang di dalam berpegang kepada agamanya. Yang kedua, akhlak dan budi pekerti yang menghiasi kehidupan mereka sehari-hari. Memuliakan orang-orang yang mulia. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan punya karakter yang terpuji dan Allah ridhoi. Kemudian beliau sebutkan, ta'adduban bi afdalil basyariyah wa sayyidil ummah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka Allah karuniai dengan ulfah fiddin, kebersamaan, persatuan dengan sebab agama. Mereka dihiasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat dan akhlak yang mulia. Karena apa? Karena mereka beradab dengan adab-adab yang diajarkan semulia-mulia manusia. Penghulunya umat ini, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita ketahui ukhuwah imaniyah adalah ukhuwah yang di sana ada kebersamaan di dalam agama. Sama-sama berpegang kepada tali Allah Jalla wa'ala. Di sana nampak tercermin pergaulan yang tegak padanya adab-adab di dalam bergaul, berteman dan bersaudara. Yang dipelajari dan dipraktekkan menjadi penghias kehidupan mereka. Dengan itu, ukhuwah Islamiyah, imaniyah terwujud. Bukan sekedar bersama, bersatu, berkumpul dalam keadaan hatinya centang berenang. Tidak saling perhatian, nafsu-nafsu. Sendiri-sendiri. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, bukan ukhuwah imaniyah. Tidak ada kesatuan di sana. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita sangka mereka bersaudara, bersatu, satu hati, satu rasa. Namun ternyata hatinya centang perenang. Maka barakallahu fikum, tergambarlah pada kita bagaimana ukhuwah imaniyah itu, yakni persaudaraan yang didasari bersatunya mereka karena berpegang kepada agama dengan benar. Dihiasinya akhlak-akhlak mereka dengan akhlak yang mulia. Dan dilakukannya adab-adab di tengah-tengah pergaulan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, masalah bersatunya hati-hati hamba Allah itu murni karunia. Adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mahal harganya, tinggi nilainya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 63, Allah nyatakan wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang kuasa untuk melunakkan, mempersatukan hati-hati mereka. Allah nyatakan la anfaqta ma fil ard jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalau saja engkau, wahai Muhammad, manusia terbaik, engkau belanjakan apa saja yang ada di bumi, semuanya, engkau tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka. Pakai dana berapapun. Bahkan semua yang ada di bumi ini dibelanjakan untuk memprakarsai persatuan hati-hatinya hamba-hamba ini. Dan ini yang berupaya manusia terbaik. Engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Dan dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barakallahu fikum. Karunia Allah yang mahal harganya. Bahkan apa yang ada di muka bumi ini bukan harga yang pantas untuk persatuan hati-hati hamba Allah di atas al-haq. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Wala tafarruqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, dengan kitab Allah, dengan syariat Allah, jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atas berpegang pada agama tersebut. Wala tafarruqu, jangan kalian bercerai-berai. Jadi di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana seorang bersatu, bersaudara dalam keadaan persatuan dan persaudaraan yang benar. Pegangi syariat Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk kehidupan kita di dalam sosial masyarakat, berhubungan satu sama lain. Tegakkan. Dan jangan cerai-berai. Kemudian Allah perintahkan wadhkuru ni'matallah alaikum. Dan ingatlah kenikmatan Allah yang Allah karuniakan atas kalian. Nikmat yang mana Allah sebutkan? Id kuntum a'da'an. Yang ketika itu kalian saling bermusuhan. Tidak ada kelunaan hati untuk saling mengalah. Tidak ada kelunaan hati untuk saling ta'adzur, memberi uzur. Tidak ada kelunaan hati untuk saling mengalah, tanazul. Masing-masingnya ngotot. Masing-masingnya tidak mau ngalah. Masing-masingnya tidak menerima udur satu sama lain. Bahkan centang perenang permusuhan, hasrat aus, bahkan peperangan yang menjadi warisan bertahun-tahun, bahkan berabad. Ketika keadaan tidak mengenakkan seperti itu, kebencian terus beredar, permusuhan terus berkesinambungan, Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Apa? Fa'allafa baina qulubikum. Allah jinakkan, lunakkan hati-hati kalian yang saling berselisih, saling membenci, saling bermusuhan tadi. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan lunaknya hati kalian, nikmat ulfah, nikmat kelunaan, hati-hati mereka, maka dengan nikmat Allah jadilah kalian ikhwana, berukhuwah, saling bersaudara. Maka dari itu barakallahu fikum, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas berpegang kepada agama karena iman, suatu yang merupakan karunia Allah yang dikaruniakan kepada hamba-hamba pilihannya Allah, orang-orang mulia. Babil awal, yakni barakallahu fikum, Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang mahal nilai dan harganya, apa yang ada di bumi ini bukan harga yang pantas untuk ukhuwah imaniyah. Maka barakallahu fikum, karena itulah nikmat harus disyukuri, dijaga, dikembangkan apa yang Allah karuniakan berupa kebersamaan hati-hati kita. Disyukuri, jangan sampai Allah cabut dari hati-hati kita. Karena cinta, loyal, benci, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah benci kita, kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri kita. Sudah tidak suka, sudah tidak bisa kita untuk jadi suka. Kesalahan sepele saja besar bagi kita ketika wa ya'udzu billahi min dzalik, kebencian telah berkuasa. Maka dari itu pantas dalam rangka mensyukurinya atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang mahal harganya ini, kita benar-benar menjaganya dari perkara-perkara yang bisa mengoyak dan merusak kebersamaan atas dasar persaudaraan karena iman dan Islam. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau menggambarkan kepada kita bagaimana persaudaraan orang-orang yang beriman itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fitawadihim wa tarahumihim kamasalil jasad." Permisalan bangunan persaudaraan orang-orang yang beriman di dalam cinta kasih mereka, kasih sayang mereka, itu seperti satu tubuh. Seperti anggota badan kita ini saling menyintai dan menjaga satu sama lain. Punggungnya gatal, tangannya garuk. Jarinya luka kena pisau, bibirnya meniup. Nah, barakallahu fikum. Maka digambarkan di sini, idza staka minhu adwun tadaa sa'iru bil huma wa syahr. Kalau satu anggota badan tertimpa sakit, maka seluruh badan akan didera demam dan tidak bisa tidur karena sakitnya. Maka bagaimana persaudaraan dikatakan sebagai ukhuwah imaniyah ketika ada saudaranya yang tertimpa duka, dia tertawa gembira. Ada saudaranya yang didera kesempitan, kesulitan, dia tidak terpeduli. Dia tertawa. Tidak ada kepedulian. Sekedar mengeluh, sekedar menghibur. Jauh dari gambaran persaudaraan yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada jari yang terluka, lukanya pun berbahaya, menyiksa seluruh anggota badan yang lainnya. Tidak ada niat dari badan dan pikiran yang waras untuk memotongnya. Pasti dia akan berusaha mengobatinya. Walaupun mulutnya harus menelan obat yang pahit. Walaupun bagian anggota badan yang tidak sakit harus merasakan tajamnya suntikan jarum suntik. Rela untuk baiknya jarinya yang kena luka tadi. Kadang penyakit yang ada dalam tanda kutip ala makna pada saudara kita menjengkelkan kita. Kita seolah-olah tidak ingin lihat dia. Kenapa tidak minggat-minggat orang ini? Begitu seperti itu. Tidak pergi orang ini. Saking jengkelnya. Itu penyakit. Itu bagian dari kita. Tugas kita untuk mengobatinya. Yang tentunya, ketika seorang benar-benar melihat lukanya membahayakan seluruh jasadnya, bisa tetanus, bisa infeksi, akhirnya tim ahli mengatakan harus diamputasi. Maka dia pun merelakan untuk keselamatan jasad secara keseluruhan untuk jari yang satu itu diamputasi. Keluar dari meja operasi ketika selesai amputasi, tidak keluar dengan senang. Hilang kamu sekarang. Sedih dia. Kehilangan jarinya, walaupun itu kelingking. Kelingking infeksi lagi. Tetap ada yang hilang dari dirinya. Tetap bersedih ketika anggota tubuhnya tidak seperti yang kemarin. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abi Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan. kal bunyanil marsus yashuddu ba'dah yashuddu ba'duhu ba'dah. Permisalan orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya seperti bangunan yang kokoh, yang rapat, yang rapi sehingga kokoh. Yang satu bagian ornamen dari bangunan tadi menopang kuatnya bagian yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, gambarannya seperti itu. Tidak ada saling kepingin. Enak yang di atas, enak yang begini, saya begini-begini saja. Kita lihat bangunan-bangunan yang ada. Ada yang posisinya sebagai pondasi yang dipijak oleh anggota oleh ornamen bangunan yang lainnya. Dipijak. Dijadikan tumpuan beban-beban yang ada di atasnya. Demikian tiang-tiangnya menyangga. Demikian gentengnya mengayomi dari panas dan hujan. Semua satu sama lain saling menguatkan. Maka mestinya kita juga demikian. Melihat siapa yang lemah di antara kita dan berupaya sekuat dari apa yang kita bisa untuk memperkokoh mereka. Karena ketidakpedulian kepada saudara kita yang lainnya adalah bisa menjadi sebab rapuhnya ukhuwah di antara mereka. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini untuk cermin kita di dalam membangun ukhuwah imaniyah di dalam pergaulan kita sehari-hari dengan saudara-saudara kita seiman bahkan semanhaj. Di dalam bersahabat dengan mereka dan bersaudara dengan mereka, kita bercermin apakah sudah perasaan kita kepada mereka itu seperti satu badan, satu jasad, atau belum bisa seperti itu. Tentunya jujur jawabannya yang tahu kita ini. Sejauh mana kita merasakan kesedihan saudara kita? Sejauh mana kepedulian kita kepada kesulitan-kesulitan mereka? Terkadang barakallahu fikum, seorang satu dengan orang yang lainnya tidak ada yang tahu kondisinya. Kenapa pula tidak ke masjid? Tidak tahu. Lagi futur mungkin. Lagi fenomena lemah iman. Husnudzonnya di belakang. Suudzonnya menonjol ke depan. Kenapa fulan tak lagi rajin taklim, masalah itulah. Mungkin lagi turun imannya. Coba kalau dia mungkin tak ke masjid karena sakit. Ayo kita jenguk, kita kunjungi. Mungkin dia tak nampak di majelis beberapa hari ini. Ada kerepotan. Ayo kita jenguk. Kalau benar karena lemahnya iman, kita nasihati. Tapi kalau anaknya sakit, istrinya sakit, atau dia tidak ke masjid karena sakit, Kita sudah tidak peduli yang pertama. Yang kedua, kita su'udzon kepadanya. Wayadubillah min dalik. Bagaimana akan teracut persaudaraan dengan keadaan yang seperti ini? Tidak usah jauh-jauh kita nuding orang, nyoroti orang. Kita mulai dari diri kita. Duli memperhatikan keadaan anak-anak kita, santri-santri kita. Mereka bukan anak orang lain. Mereka anak kita, mereka bagian dari bangunan jasad ukhuwah kita. Sayangi mereka seperti kita menyayangi anak-anak kita sendiri. Perhatikan totalitas. Maka ini yang perlu kita koreksi. Sebelum mengalahkan imana, menyalahkan imana, hewan-hewan ini fenomenanya sedang terpuruk imannya. Semangatnya turun, taklimnya dan lain sebagainya. Ada apa di balik itu semua? Butuh kepedulian kita. Bahkan kadang butuh sumbangsih dan uluran tangan kita untuk menggandeng mereka kembali bangkit dan tidak membiarkannya terus terpuruk. Nah, begitu. Kunjungi, cari tahu, dan kemudian setelah itu obati kalau memang mereka sakit. Nah, ini untuk kita bercermin. Bercermin diri-diri kita. Sejauh mana kita berupaya untuk mewujudkan ukhuwah imaniyah. Sebelum kita berupaya menjaga perusak-perusaknya. Maka dari itu, sebelum pula kita berbicara tentang perusak-perusaknya, maka kita pun harus tahu di dalam mewujudkan, memperkuat ukhuwah imaniyah, apa yang menguatkan secara global, karena intinya pada perusak-perusaknya. Apa yang menguatkan bangunan ukhuwah imaniyah tersebut? Yakni masing-masing kita harus memenuhi hak satu sama lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim alal muslim situn." Haknya muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Dalam riwayat ini. Kilama hunna ya Rasulullah. Ditanya Nabi SAW. Apa yang 6 hak itu ya Rasulullah? Beliau katakan. Iza lakitah fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengannya, berpapasan, salam padanya. Maka coba kita lihat di antara kita kadang papasan dan lain sebagainya. Sama anak-anak kita terkhusus, santri-santri kita. Karena anak-anak mungkin sudah berpapasan saja. Wala salam. Santrinya mau salam, segen. Beliau tidak salam, tanda tanya. Kenapa? Berpapasan kok tidak salam? Hak saya itu. Ada adab-adabnya, siapa yang mengawali salam? Dan ini tentunya pembahasannya tidak di forum ini. Hal muhim, penuhi hak saudara kita. Ketika bertemu, salam kita. Wa idza da'ak fa ajibhu. Yang kedua, kalau diundang, penuhi undangannya. Para ulama katakan terlebih-lebih undangan walimatul urs. Sebagian mengatakan wajibnya memenuhi undangan tersebut. Namun tentunya dengan catatan di sana tidak ada kemaksiatan. Nah, bagaimana kalau ada kemaksiatan? Misalnya full musik di acaranya itu. Ikhtilat. Memang yang paling utama dalam memenuhi undangan pada momen yang kita diundang padanya. Namun ketika berbenturan dengan perkara-perkara yang kita tidak boleh duduk-duduk di dalam kondisi yang seperti itu, kita menghindar dari kondisi yang seperti itu. Tunggu sebelum acara diadakan atau menjelang paripurna atau ketika musiknya dimatikan datang kita. Sehingga orang paham kalau yang tidak kita mau hadiri itu bukan pernikahan mereka, tapi pernik-pernik acara yang mereka adakan. Mereka jadi paham. Nyatanya ketika musik diam, tamu sudah sepi, beliau datang. Orang-orang ini dada. Tidak sukanya sama perkara-perkara tadi. Perlu. Kita penuhi hak. Ma'atan jin. Dengan upaya. Untuk memenuhi hak mereka ketika mengundang kita. Wa idastan sohak. Fan sohlahu. Dan kalau dimintai nasihat, nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Kalau dia bersin dan memuji Allah setelah bersin alhamdulillah, maka doakan yarhamkallah. Sekarang jujur saja kita lihat. Ya, kebanyakan di anak-anak kita bersin. Tidak terdengar hamdalah darinya. Padahal di sini kalau dia bersin dan ucapkan alhamdulillah, doakan dia yarhamkallah. Anak-anak kita bersin berkali-kali temannya. Diam. Yang bersin dan alhamdulillah, yang dengar pun gimana mengucapkan doa. Tapi ketika yang bersin alhamdulillah, yang mendengar diam pula. Berapa banyak kalau kita perhatikan dari perkara yang ini tersia-siakan hak-hak muslim satu sama lain. Dalam keadaan mampu untuk diraih dan dipenuhi. Karena tidak perhatiannya satu sama lain terkait hak-hak mereka masing-masing. Tegur, alhamdulillah ya akhi antum bersin. Oh ya, alhamdulillah. Yarhamkallah, yahdikumullah. Sudah papasan, walaupun sudah terpisah dinding, tidak salam. Kemudian bersin, tidak mendoakan, alhamdulillah, tidak ada teguran. Nah. Wa idza marida fa'uduhu. Kalau ada yang sakit, dia sakit saudaramu, jenguklah. Kalau waktu dengar kabar pertama kali kita belum longgar waktu, ya longgar segera. Hak dia, kamu sudah dengar dia sedang sakit. Di rumahnya atau dirawat di rumah sakit. Begitu ada waktu luang, penuhi hak dia. Usahakan. Jangan disekapi dengan sesempetnya saja. Upayakan. Walaupun sibuk sebentar. Datang, hibur, doakan. Subhanallah, la ba'sa bihi tuhur insyaAllah. Doakan. Alafu ini shift malam saya. Bagi yang kerja ya. Ya udah minta udur. Insyaallah. Walaupun enggak bawa oleh-oleh. Kalau bisa bawa oleh-oleh. Tapi kalau memang enggak ada, jangan nunggu oleh-olehnya. Karena bisa jadi kesempatan mengunjungi orang sakit yang keutamaannya bisa nanti dibahas di forum lain. Itu terlewat dari kita dan kita tidak bisa mendapatkannya. Ah, besok saja, besok sudah pulang sembuh dia. Atau besok sudah ganti hak yang lainnya. Sebelum hak sakitnya kita penuhi, kita jenguk, kita kedatangan hak baru, mengantar dia, menyolatkan dia dan mengantar dia, dikubur dia. Kalau ini tidak sempat, berapa hak yang tidak kita penuhi dalam keadaan belum tentu kita memang ada udzur syar'i di dalam tidak memenuhinya. Kadang-kadang tidak adanya semangat. Padahal hak, insyaallah, mendekati wajib. Barakallahu fikum. Ini koreksi lagi bagi kita. Sudahkah kita menunaikan hak-hak satu sama lain ini dengan kesungguhan? Kemudian dalam riwayat Muslim juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kalian aku beritahu tentang suatu perkara, jikalau kalian melakukannya, kalian akan menjadi saling sayang. Nah, barakallahu fikum. Tentunya kekurang pedulian kita satu sama lain, kalau tidak bisa dikatakan tidak adanya kepedulian. Kekurang pedulian kita satu sama lain. Di dalam memenuhi hak-hak kita satu sama lain. Itu bisa jadi karena kecintaan kita satu sama lain itu kropos, lemah. Dan bisa jadi ketika itu tersebarnya salam kurang ditegakkan. Maka marakkan, sebarkan salam di antara kita. Supaya tumbuh kecintaan kita satu sama lain. Kalau tumbuh kecintaan kita satu sama lain, pastilah kokoh kepedulian kita satu sama lain. Adanya kesungguhan di dalam memenuhi hak kita satu sama lain. Coba kita perhatian sama istri kita, kita perhatian sama anak-anak kita, karena tebalnya rasa cinta kita kepada istri dan anak-anak. Kenapa kita bisa masa bodoh terhadap saudara kita? Ya karena kecintaan kita kurang maksimal kepadanya. Maka barakallahu fikum, ditempuh semuanya. Perbaiki ada pergaulan kita satu sama lain. Kemudian barakallahu fikum, meraih kecintaan kita satu sama lain dengan doa, dengan usaha. Setelah itu insyaallah Allah karuniakan persaudaraan. Ukhuwah imaniyah seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, seperti bangunan yang saling menguatkan. Bukan seperti yakni bangunan yang saling merongrong kekuatan satu sama lain. Dan persaudaraan yang seperti satu badan. Demikian barakallahu fikum. gambaran dari ukhuwah imaniyah yang merupakan karunia yang harus dijaga dengan dipenuhi apa-apa yang menjadi penguatnya. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu maka kita akan berbicara tentang menjaga ketika ukhuwah itu dikaruniakan Allah di dalam lingkungan masyarakat kita, ma'had dan sekitarnya, yang harus kita jaga dan kita waspada dari perusaknya. Nah, mungkin untuk perusaknya bisa kita bahas di season berikutnya. Ini dipraktekan dulu. Kalau kemarin-kemarin ketika ketemu mahal salam, sekarang obral salam. Supaya tumbuh rasa sayang kita satu sama lain. Supaya ada pada kita satu sama lain kepedulian yang tulus dari hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aktafi bihadal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.